Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukrulillah wa ala ni'matid dhahirati wal batinah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa qala Allahu ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal munafikina, sungguhnya orang-orang munafik, fidarkil asfali minan nar, tempat kediamannya kelak itu di bawah keraknya api neraka. Maka kenapa saya angkat tema malam ini manusia abal-abal. Tapi tipis kulit ari, ada yang abal-abal, ada yang bala-bala, ada yang laba-laba. Beda sahurup ngepekna seumur hirup. Tenang, tegang, sempit, sempat, pemicu, pemacu, frustasi, prestasi, kendala, kendali. Tapi saya dengar sambil garaneng oge Kang Daan bercerita bahwa ujian para nabi itu berat. Ustaz Ebi diujinya hanya ku macet. Coba AC parem, ditutupan hareudang, dibukakeun loba nu nitip salam. Itu ujian. Da teu hayang boga beungeut kieu teh teu hayang. Teu kasep sih ngan payu. Beda jeung ieu GGM ganteng-ganteng mau banjir. Dibahi laki we. Ya. Jadi manusia abal-abal itu jelas surat munafik kun ayat 4 itu. Penampilannya lebih keren, kata-katanya akrobatik, sirkus, lahwal hadis, kalau ngomong dia menarik. Tapi di mata Allah hati-hati, perasaan enggak enak. Ulah ka bobodo tenjo, ulah ka samarat ninggal, haripeut ku teu deureun. Apa itu? Urang teu ngarti. Maca dina eta mangle. Cuma ya, sederhananya manusia abal-abal itu idah hadas kadaba. Kalau ngomong dia dusta, tapi kayak yang betul. Wa ida wa ada ahlapa. Kalau dititipi hianat, wa ida tumina khona. Kalau berjanji ingkar, dititipi hianat. Ada gak sifat itu pada kita? Boleh penampilannya manusia, tapi manusia mana yang suka dibohongi? Entah mau beli handphone, aidina picture buku handbook nama, halus pas dipakai lola loading lama, oh emang handphone abal-abal, spontan aja, gak sesuai dengan kualitas. Maka bagaimana menjadi manusia yang tidak abal-abal? Ingat fungsi kemanusiaan. Di mana orang? From Allah. Rekamana orang? To Allah. Kenaun orang? For Allah. Jadi tiga kasusnya. From to for. From Allah to Allah. For Allah. Ti Allah. Ku Allah. Reka Allah. Maka kenapa lelah? Karena tidak lillah. Orang yang paling capek itu orang munafik. Hiji pang bengharna. Bengetna loba. Kau orang kia kaditu kitu aslina. Pang capekna jelema itu orang munafik. Maka tempatnya juga kelak fidarkil asfali minan nar. Maka ada surat khusus spesial, surat munafikun. Nah, ini diibaratkan kalau di surat yang lain Al-Ankabut. Seburuk-buruknya surat Al-Ankabut ayat 41 gara Ustaz Deden buka. Seburuk-buruknya rumah yang Allah misalkan itu rumah lebah. Di jeunawe ku bujur. Kan aya selebritis ge nu menang duit nanti na bujur puntennya. Ingat tetong disebut ngaranna gibah. Satu jam saja. Awas. Allah mengumpamakan tidak pernah malu. Innallaha la yastahi. Allah tidak pernah merasa malu walaupun Allah pada dasarnya pemalu. Malu kalau hambanya tobat tidak diampuni. Kalau hambanya meminta tidak diijabah. Kalau hambanya meminta pertolongan tidak ditolong. Tapi Allah di hal ini tidak pernah merasa malu. Innallaha la yastahi. Allah tidak pernah merasa malu. Ayyad riba. Mengumpamakan masalan. Sebuah perumpamaan. Maba'udotan. Walaupun dengan seekor nyamuk. Jangan jadi manusia abal-abal. Terakur rengit. Karek diberi macet di Al-Ukhwah. Saya keluar dari Al-Ukhwah jam 5. Padahal loba baru dak enmek teka pikir. Mau naik motor mah leuwih macet. Gojek ngadang mau barusan. Posisi di mana? Ciatul saya. Untung aya Grab, alhamdulillah. Sok kang geus lah tong diitung teuing duit sabar loba geus sagepok duit monopoli. Jangan lupa bahagia mang teh teu mentas we lompat di ditu hae mah jaba loba baru dak motor. Tad tad tad. Sok we ah teh geus teu ngajek dia anu mah. Geus diamin aya mah cikohona. Baheula saya kan kieu aya mah kieu atuh ku galon. Mah hijrah mah adventure nya. Jangan jadi manusia abal-abal. Waktunya sama, betul? Detiknya sama, kesempatannya sama, tapi kenapa manusia nasibnya berbeda? Tergantung cara menyikapina. Ditu mah keur bangbengrong, ditu mah keur enjoy. Ingat ke Allah. Maka sejelek-jeleknya rumah adalah rumah laba-laba. Bagaimana dia dibikin untuk menjebak serangga yang masuk ke ditu? Biasanya mohon serangga asup ke rumah laba-laba, bisa bisa keluar deui. Baheula aya tong disebut eyang suburnya gibah. Tiap awewe nu asup ka imah eta kolotna ceurik teu bisa kaluar deui. Eyang subur baheula. Oh, berarti Al-Qur'an al-haq mi rabbik benar. Kenyataannya laba-laba dibikin dari bujur Spiderman kan nya? Ku bujur, tapi sajago-jagona Spiderman, ku cinta mah lagrag. Aslina bray, nutuk ku cinta mah. Di dagor. Superman ge manusia super ku cinta mah. Muka jubahna oge. Nya, jadi hati-hati ujian semuanya. Maka jangan merasa beriman kalau belum diuji Al-Ankabut ayat 1. Nah, ke bawahnya digambarkan ayat 41-nya manusia jangan sampai punya rumah seperti rumah laba-laba. Cik Mang Deden mang macakeun ka dia. Siap. Itu atuh ahli maca Quran. Mathalul ladzina takhadhu min dunillahi awliya kamathalil ankabut ittakhadhat baita wa inna awhana buyuti labaytul ankabut law kanu ya'lamun. Perumpamaan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah adalah seperti laba-laba yang membuat rumah, dan sesungguhnya rumah yang paling lemah ialah rumah laba-laba sekiranya mereka mengetahui. Ulangian komunitas, tapi orang yang masuk ke komunitas itu terjebak jadi jauh jeung Allah, teu bisa balik, akidahna ngagejlik, lalu sikapnya menyesat, saling sesat menyesatkan. Ini ada, ini terjadi. Jika Islam asup ka komunitas eta kudu syahadat deui. Aye syahadat tu kamari keur naon? Teu naon ngan? Gua suka gaya lo. Teu naon ngan? Teu naon. Syahadat mah dina adzan, dina qomat, dina atahiyat, dina keur salat geus wudu. Puku. Jadi ulah berbentuknya seperti iya, tapi dalemannya beda, terjebak. Maka rumah semua punya rumah. Kalau hanya punya rumah, laba-laba pun punya rumah. Tapi diumpamakan rumah laba-laba itu menjadi sebuah bangunan yang abal-abal. Bangunannya sama, tapi orang yang masuk ke dalam terjebak. Saya jadi ingat sebuah hadis, Umar bin Khattab itu sering begadang. Tapi lain main tablet. Ada orang main tablet, lo bating jadi kanu puyernya. Siun ditanya, kenapa ya Amirul Mukminin sering merenung lalu meneteskan air mata? Aku takut selama kepemimpinanku ada jalan rusak, lalu unta lewat di atasnya, lalu unta terpleset karena tijalike ku jalan rusak eta, aku akan diminta pertanggungjawaban. Alhamdulillah malam ini kalian tidak terjebak kemacetan. Manjada wajada bersungguh-sungguh pasti berhasil. Berhasil sudah di masjid lebih dulu. Yang saya pikirkan kumaha saya menjadi wali kota sahanu milihna gitu. Untung teu jadi naon perdak pertanggungjawabanna. Ieu jelema ka Ahmad rek ngaji ku naon ieu. Nah, kan ini kebijakan yang harus jadi kebajikan, ulah kebajakan. Penampilannya iya, tapi kan abal-abal. Kalau Umar bin Khattab dulu enggak bisa tidur, takut masyarakat ngadang makan, sampai dia panggul sendiri beas di Baitul Mal. Berat, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'yatihi. Setiap dirimu adalah pemimpin dan yang akan diminta pertanggungjawaban dari kepemimpinan kalian. tong gedeting, tong makroting, kelasna negara, gubernur, wilayah, jadi diri sendiri bisa tuh. Mun ngomong teu bohong, mun janji teu ingkar, dititipi teu hianat. Ini kategori untuk memilih pemimpin next yang akan kita pilih. Tingali we kategorina. Ngomongna bohong teu. Ekor kieu mah wuh atuh kalau partai saya menang daging murah nya. Da partai dagingnya. Sok pangmacakeun ayat kursi supaya menang kursi, menang ayatna poho kursina. Nya, menang kursina poho ayatna. Hati-hati ya, perasaan enggak enak ah. Ya, maka sifat pertama Nabi jujur. Melawan kemunafikan itu adalah jujur. Tapi jujur tidak semuanya bisa diterima. Sok, rata-rata ku jujur mah jelema amek. Matak bab poligami berat mana? Minta izin yang minta maaf. Jawab dari jumaahan atuh. Ngobrol dari na angkot atuh. Berat mana minta izin yang minta maaf? Nyangges mun kapangi minta maaf ai berat minta izinnya. Macet segala rupa ya. Beungeut seuseut ah cangkeul ah. Rek ieu wae hirup teh sudah ada ide ya sebentar lagi isa. Kalau saya udah di jama, sok persiapkan wudu. Nanti tanya jawab setelah ini biar explore apa yang menjadi tema kita apa kontennya teh naon sih abal-abal teh. Tadi karek dibahas laba-laba. Ke next setelah salat bala-bala. Ke ujungnya abal-abal ya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya PPND mewakili keluarga yang tidak bisa hadir di rumah walaupun tanpa disponsori Hongguan dan Marjan, mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin atas keterlambatan. Untuk menguatkan tema tadi setengah main ya, surat Al-Ankabut 41 tentang hati-hati menjadi manusia berkarakter laba-laba. Spiderman bangunannya dibuat rapuh dengan alat yang rapuh, bujur. Panggoreng-gorengna imah laba-laba. Karena di jenawe kubujur. Tapi nanti ada hikmah positifnya juga. Ida nadhara i'tabara, kalau melihat sesuatu kudu mendapatkan pelajaran. Wa ida sakata faqara, kalau diam berpikir. Kalau ngomong harus jadi nasihat. Maka saya mah belajarnya ke apa yang dilihat, ke apa yang didengar, tersurat, tersirat. Jadi mun ningali balabala, balabala. Laba-laba. Oh nyana wae imahna kubujur. Lain ditinggali jelema aya nu nyana imah kubujur. Aya Masjid Al-Bujur di Tasik. Duh engkang ya, bola masjid eta hasil lagu duh engkang. Nya kosong we masjidna ge. Pinuh ketang ku angin. Wala talbisul haqqo bil batil. Lalu kalau ada serangga hinggap di sarang laba-laba, itu mereka enggak bisa keluar nepi ka maotna. Nah, karakteristik laba-laba saya lihat di Discover Channel. Kalau sudah bersetubuh sama suaminya, suaminya dibunuh. Loba istri nu ngabunuh dan ngamutilasi suaminya. Terus anaknya diurus, terus gede jadi saingan, dibunuh juga. Ngeri. Nah, eta teh Al-Ankabut teh, apa pesannya teh? Kadituna di awana jangan merasa beriman kalau belum diuji. Konversinya, karena Allah tidak pernah malu mengumpamakan manusia dengan binatang. Ada 7 binatang perumpamaan untuk manusia. Seperti Nahl mah positif, surat An-Nahl. Dan mudah-mudahan kita seperti lebah, siga lagu deran. Engkau lah ratu lebahku. Jadi lebah manawai entrep, tong-tong gendahan. Sedot nu amis-amis, ngising nawai madu. Betul tidak? Tahu gak? Kemarin Pak Ridwan kami yang membuka wisata kulineri Bandung. Segala dahareun aya di dinya, termasuk donat madu. Ibu tahu donat madu? Teu era ku donat. Donat wae di madu. Ya. Tingali nyocona wae bukan menyakiti. Sok, saya ikut pengobatan sengat lebah mau geus rada ngedrop, capek, pargel. Cocokan iku lebah. Sapoe memang demam tapi suk-sukna pres karena sengat lebah buang toksin. Wanita disereudna, tapi ketika nyereud menyengat bukan untuk menyakiti. Pesannya banyak. Terus anu diibaratkeun kalkird seperti monyet. Beungeutna mah jelema ngan kalakuanna monyet. Ya bingung teori Darwin bawa-bawa bener. Manusia berasal dari monyet pas stopan samsat lampu merah. Ayam monyet sholat. Pernah ningali. Make gamis. di jangmatan di kedok sholat jeng sholatnya lebih semangat di jelema. Dia mau nyat aba-aba curang deh. Semangat kumah ustaz sholatnya lebih di jelema. Tuh wawu jeng si jeng adan si etama. Tiap lampu berem tiap sholat sholatnya oncok. Nah di jelema dibere kewajiban sholat lima waktu. Nyen sunah sorangan. Namang tuh sholat ke diajar sholat Daud jenah. Kamari sholat ayeunah henteu siate aliran naon deui jeung aya sholat Daud sholat duha make kunut aliran naon deui tanya verifikasi bisik fitnah mang aliran di mana ya duha make kunut sholat subuh kaberangan jeung nah sholat subuh bet kaberangan menyeimbangi posisi asar tadi sana saya asar sok kaburitan jadi asar-asar kaburitan subuh-subuh atuh kaberangan. Tanu kitu nu aba-aba teh kayak yang betul siga nu bener ngomongna. Nah, untuk karakter manusia yang diibaratkan oleh Allah, manusia aba-aba dengan perumpamaan sebagiannya yang tadi diungkap, maka hati-hati. Munafikun ayat 4 mang. Ya, ngeunahna boga asisten teh. Nah, awas, eta konsep manusia aba-aba. Munafikun ayat 4. Sebelum pertanyaan ya. Biar lengkap datanya. Formalitas, konteks, dan substansi. Yang penting substansi untuk konteks kan formal mah ada keberangan. Ya, udah ketemu? Sudah. Surat keberapa Al-Munafiqun teh? 63. Ieu ustaz nanyakeun teteh lain semata-mata nanyakeun memang teu apa. Sok. Baca mang ase emang surat 63 Al-Munafiqun ayat keempat. Hayati ya tafakuri tadabburi. وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون. Artinya, dan apabila engkau melihat mereka, tubuh mereka mengagumkanmu. Wuh, sengit kulitnya jiga alpuket sireum wae ti soledad leumpangna kulit si eta mah. Wuh, siga saya ningali Raisa, wuh. Hesek nerangkeun nanya, nepikeun dipeureumkeun ka deuleu dibentakeun ka rasa tungtungna peureum benta. Ditingali dosa peureum ka tubruk apeun benta. Kalimat teu naon. Awas menjebak penampilan. Lalu dan jika mereka berkata, engkau mendengarkan tutur katanya. Saya ge sok ngiringan atuh ngawas ka dinya mah. Muhun aslina ta wani diriungkeun terus. Mereka seakan-akan kayu yang tersandar. Ngan posisi psikologina siga nyarande jelema leuleus nyarande kanu kayu. Tergantung kekuatan yang disandarinya. Contoh, tuntun. Kenapa perempuan kalau berfoto rata-rata miring jeung ngegeletah? Saya curiga ini mainannya OLX, dagang letah online. Terus dengdek mangdaan. Kunaon perempuan kalau dipoto dengdek? Itu artinya kita harus arif dan bijaksana. Perempuan butuh sandaran. Tapi kalau tidak ada bahu untuk bersandar, masih luas bumi untuk bersujud. Tong diudag jelemana leuleus capek. Rental saja namanya. Kalau cinta setengah mati tikung sepertiga malam. Injem ngarana sebut di sujud, ya Allah ta eta teh nu tiungna nyengso ya Allah. Oke. Ini orang munafik mah gaya tapi lemah karena sandarannya bukan kepada Allah. Dicokot ya panyaran de anata siga saya nyarane na kursi cokot kursina ti jenggang mata loba pejabat nu dilepaskeun kursina estilu suraseuri sorangan. Lalu mang mereka mengira bahwa setiap teriakan ditujukan kepada mereka. Mereka itulah musuh yang sebenarnya. Oh, tumila. Musuh dalam selimut. Sapa poe jeung urang, beungeutna jiga urang, kulitna mirip jeung urang, tapi beungeut ting hareup ati mungkir. Tah ieu manusia aba-aba. tak ngeri kalau kita jadi bagian dari posisi itu. Maka lawan munafik mah satu, lawannya ku jujur. Lalu Mang Den, maka waspadalah terhadap mereka. Waspadalah, waspadalah. Ya, barulah ya acara Bang Epinya di RCTI. Can, can. Karek ngajukan proposal terus. Semoga Allah membinasakan mereka. Bagaimanakah mereka dapat dipalingkan dari kebenaran? Hancurnya Islam itu oleh kelompok ini, manusia abal-abal. Baju nasarua, ngomong nalis juara, penampilannya lebih berwibawa, cetar membahana, tapi punten softwarenya kita sebelun. Ida ada sakadaba kalau ngomong dia dusta, wa ida wa ada ahlapa kalau janji dia ingkar, wa ida tu minahona. Ada enggak sifat itu? Tong aya batur di pikiran orang bising suudon. Nyeri awak. Ulah sok nuduh Yahudi teh Yahudi. Kenapa di Al-Qur'an ada surat Bani Israel lain ke Yahudi, ke urang ngenteng supaya kalakuan ulah jiga si eta. Paham enggak? Qur'an mah lain ke Yahudi, ke urang, tapi kenapa di Al-Qur'an yang bukan kitab Yahudi ada surat Bani Israel? Ulah jadi manusia abal-abal ngaku iman tapi kalakuan Yahudi, ngaku iman tapi kalakuan munafik. Punten, perbedaan munafik kafir dengan fasik. Kalau munafik kata-katanya juara. Surat Luqman ayat 6. Diakrobatkeun mun ngomong teh lahwal hadis. Mun saya mah kan anjing-anjing weh. Da Qur'an ge anjing mah anjing. Aye anjing lemesna naon? Gogog mah sorana mang, gogog. Anjing mah lemesna dihamplas. Eueuh gawe ngahamplas anjing atuh. Tah eta jujur teh. Bae orang mau berkata apa nya dan semua akan cie-cie pada waktunya. Sok sok mang tuluykeun. Tah dengekeun tah. Luqman ayat 6. Da hati-hati. Ayeuna keur usum yeuh. Akrobat kata-kata. Yuk. Wa minan nasi man yashtari lahwal hadithi liyudhilla an sabilillahi bighayri ilm wa yattakhidaha huzwa ulaika lahum azabun muhin. Artinya dan di antara manusia, tidak semua ya, dan di antara manusia ada orang yang mempergunakan percakapan kosong untuk ngobrol, menyesatkan manusia ngobrol ngalir ngidul jiga nunya terus dari jalan Allah tanpa ilmu dan menjadikannya olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan. Ayat sifat eta di urang ngobrol begadang ngopi sukro naon tapi kosong. Apa faktanya? Diajak ngaji mah. Mang, ngaji yuk. Hafal TSM apa ngajian? Nah teu ngilu. Urang mah istiqomah tara kagoda kunu ngaji. Cipeul teu. Cipeul. Hayo ngaji ah. Dina nyana ge aing mah moal bebeja sieun ria. Mane mah teu ngajina wae ria. Nya. Jadi kata-katanya teh jiga nu bener. Ya, pepeurihan subuh kaberangan, asar-asar atuh kaburitan jiga nu benernya. Urang mah istiqomah tara kagoda kunu ngaji nginjeung bahasa agama. Istiqomah tara kagoda kunu ngaji. Alhamdulillah tara kagoda kunu puasa urang mah. Ya. Eta teh lamun urang kurang filter keimanan mah hampir terjebak yang disebut hoak. Matak hati-hati ngomong cinyinggung batur, matak kenapa ada Fakultas Ilmu Komunikasi Fikom? Mun ngomong kudu ngeunah, kudu ulangan nyeri hatekeun nya. Nah, Kang Daan kan jangkung orangna, tong ngarasa jangkung. Eta teh jasa nu pendek. Da mah disebut jangkung mun nu pendek. Kan nu pendek tong sok nyumbut pendek. Nyatakan jangkung yang terhambat itu lebih lebih humble gitu. Nya. Mun aya nu hideung tong disebut caket truk. Leung mun aya trukna mun caket kumaha? Anu hideung mah nih kulitnya kuning kotor. Nya da kuning langsat mah teu keuna atawa putih tua gitu kan. Tapi teh permainan orang-orang munafik. Tidak liyudhirahu 'alad-dini kulli, tidak diidharkan ihfa ngomongna teh. Ngosom. Siga kasus kurban. Hayang kurban duit teu boga, ah ikhtiar ah. tungtungna nya ikhtiar bari mangaritkeun anu geus di masjid ngaluun sampo ngalaeuri bahwa tiba-tiba keur kitu nincak tambang, tambangna hirup dibetot, alhamdulillah ku ikhtiar mah mangih tambang tapi aya domaan geus we dibawa nya bener cuk Ustad Epi Pak Ida jam tapa tawakal Allah urang sedekah ka domba ngarit menang papangihan tambang dibutuh domaan puncit we teu bebe jaheula sad ka imah kunaon bray cerah kitu aing kurban tahun ieu mah nah bisa kieu caritana asbabul tarojona cenah asbabu kurunyungna teh kita yang kurban ceurik batin ngadoa ulin ka kebon bari ngarit ka domba nu geus aya di masjid nincak tambang ya domaan haram mang kela-kela geus dipencit geus naon haram cenah ustad mane mangih tambang aya domaan domaan nu batur nu leupas mun edek pencit tambangna lain domaana tapi da geus cenah teh ustad geus ka dieu ka cirina salatri edek di dahar urang kudu apik keur diajar waro tawadu aya teh cayina ti mana cayina mah ti sumur bumbuna ti dapur cayina we dagingna mah moal urang apa eta haram ya tuntunna kan ka ustad mah hormatnya cayina teh diangkat jeung pancina kejelik eta dagingna lagrag urang nanya dihajat teu aslina teh demi Allah wan dirungkeun teu dihajang kejelik sorangan teu haram ya riweuh kan kayak yang betul kan saya seleket gitu jika mangih duit di jalan baheula kumaha ye sin statusna haram jogedan weh weh eta sia duit wadal cenah duit tumbal ke mun buta puting datang kumaha kan yang orang yang pesugihan mah ya suka buang uang di jalan siapa yang ngambil uang itu nu pernah ngalami fenomena ieu geus kolot berarti karena mah geus teusum di jogedan duit teh wah ji dua tilu ji dua tilu eta terangkanlah ya jadi we kanyahoan boga dua nya ganti ngaranna mo tong opik ah nya set kapanggi enggak pas buta datang beuting mana duit urang nu dicokot ku maneh beurang mane boga video tuh tadi urang joget berarti buruh joget lain duit maneh ieu teh fenomena teh tinggrek dibawa ka mana mun Ustad Epi ngajina lieur tong egois urang lieur ti heula jaba macet nya jaba candahar nya mun ngajina ngacapruk maklum weh tapi hayu urang lieur berjamaah ameh ningali nu lieur teuing nya aya tukang korsel ongkek mah aya da biasa lieur atunya nu lieur mah urang hayang utawa mayar. Jadi rek dibawa ka mana itu pembahasan teh nya penting apa ulah munafik hirup nu mane pik mah awakna jelema kalakuanna teuing. Ya manusia aba-aba, matak kalkir seperti monyet. Mending monyet jiga jelema mending jelema jiga monyet. Jawab teh nyet. Bener teori Darwin teh manusia berasal dari monyet. Loba jelema nu jiga monyet pamere ti Allah tewak. Bere bala-bala sengap cau tewak Ali Agrim tewak set kanu merek lain nganuhun kan sok ulin ka cagar alam panara bere suuk gabruk bere udud di udud eta monyet udud nya lain nu sok udud monyet nya eta tapi kanu merek sesegrok urang kan rezeki ti Allah nafas ti Allah tapi kanu merekna pabi ayyi ala rabbikuma kunu kiradatan hasiin mane mah jiga monyet leuwih parah deui nu distopan tadi nu salatna monyet duit hasil monyet salat dicokotna ku saha kunu jiga monyet nu ngenyetkeun rantena sampai monyet saya mah kan suka baca Quran surat Sulaiman ya jadi ngarti bahasa binatang gitu pas monyet nyokot duit kanu kancleng jleg ngomong ka urang teh hese nyata jadi jelema cek monyet cek monyet curhat hese nyari jelema tapi kunaon loba jelema hayang jiga monyet nya kitu gagarotnya bari kitu nih nya ngeri lah kaharti teu kaharti tirituna sakitu wantun galeuh teu wantun ulah galeuh urangna lieur teu heula nya mudah-mudahan pengajian ini bisa kebawa ke tempat tidur oh iya maksud si Ustad Epi teh da Quran jero atuh kudu dikodok kuleungeun nu ponok nya ugil-ugilan. Punten, oyak-oyak nu lagragna pulungan. Dalam durasi yang injury time kudu nurangkeun Quran tuntas, wani piro? Nya ulang ngajual ayat ku harga saeutik, Ustaz. Ustaz mah mun ngaji teh ningali amplop, mun amplopna gede hadisna nu sarohih. Lamun amplopna leutik bere nu daroib. Kusalah malin Ustaz. Saha nu ngajual ayat teh mun Ustaz ceramah bayar nu badag, berarti ngahargaan ayat. Cuma nanyakeun heula. Ustaz seberapa sih mun make Ustaz? Ustaz kan keur lagi naik daun disarwakeun jeung hileut ca aing teh. Nya Ustaz kan lagi Ustaz kan lagi naik daun pastilah mahal. Ya tong nyarwakeun urang jeung PL. Urang mah Ustaz. Ustaz kan lagi viral disarwakeun jeung alat kontrasepsi spiral. Geus tong riweuh lah. Ninja Hattori nikmati perjalanan hidup asik tong riweuh nu bahaya riweuh teh mun urangna munafik jadi manusia aba-aba jeung ieu kitu jeung itu kieu. Di hareupkeun Allah teh hancur teh fidarkil asfali minanna di bawah kerakna neraka ngaran kerak liwatnya berarti lebih dekat ke sumber api yang membakarnya ngerinya hese ieu teh bae teh beres mah onang deui weh karena sesinya pertanyaan sekarang sok Mang Daan ah 1, 2, 3 pertanyaan yang pertanyaannya bagus ada tiket umroh plus Eropa Al-Aqsa untuk 2 orang pulang pergi jalan kaki mana sponsornya kebayang eta parisesnya. Bari melongka urang nyebut parises. Betis parises lagu yeah. Manehna baheula. Tah, Ustaz tadi udah ngomong soal munafik ya, orang munafik. Saya teh mikir itu nyindiran saya kitunya. Tuh kalewet. Oh. Baik, siapa yang mau bertanya? Cung, 1, 3 dulu ya. 3 dulu, 2. 3 dulu ya ya 3 ya baik sok malam ini mah dibonusin biasa 3-6 karena kemacetan belum dilerai ya, bari ya. Nunggu kemacetan dilerai mau 3-3 atau langsung 6 ya kan daya ingat Ustaz teh sudah menurun atau muntarang Ustaz lega berpikirnya futuristik oh. Sok hiji-hiji welah sok ini dulu ya ini mangga nama terus pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Kenal kata Arab di mana mang? Nama saya Alvin. Saya mau nanya dari mana? Oh dari Antapani. Saya lihat dari tadi. Nyesok atau tetangga Antapani mah. Saya mau nanya ciri-ciri yang masjid yang ngebuat orang-orang munafik gimana ciri-cirinya? Ciri-ciri apa? Masjid yang ngebuat orang munafik kan? Ciri-ciri? Masjid yang ngebuat sama orang munafik. Ciri-ciri mati. Masjid, masjid. Oh, oh itu ada ayatnya. Yang At-Taubah 107. Yes, jadi ada namanya masjid Diror. Iya. Ini jangan pernah ada di tengah-tengah kita. Masjidnya alus, tapi punten di jeronan munafik unggul panyumputan. Abu Sufyan, Abdullah bin Ubay, untuk merencanakan bagaimana Islam hancur dari dalam. Nah, maka munafik disebutnya tumila, musuh dalam selimut. Maka Rasulullah selalu ya kalau mau menyolatkan orang munafik, lihat sahabat namanya sahabat intelijen itu Abdurrahman bin Auf. Siapa yang intelijen Ashabus Sir itu? Mun poho teh tara inget euy. Jadi mun Rasul kalau enggak salah Abdurrahman bin Auf ya. Yang diutus Nabi jadi intelijen siapa di antara sahabat yang munafik. Jadi Nabi kalau menyolatin sahabat yang wafat tuh lihat dulu beliau kalau dia tidak menyolatkan Nabi tidak. Ternyata satu ketika Abu Sufyan ngomongna kieu karena dekat dengan Nabi seperti ini. Aku kalau wafat pengen dibungkusnya sama gamis Nabi keren enggak? Ngomongna mah ternyata wahyu turun surat munafikun. Nabi bongkar lagi kuburnya di Ciduhan. Itu asli nak, tapi beda dengan kasus Nabi mempertanyakan, Ainal Fulan, mana si Fulan yang biasa di sana sudah wafat ya Rasulullah, kenapa tidak memberitahu kewafatannya kepadaku? Atu pirage tukang sasahubu masjid, hati-hati kamu bicara, tidak ada sujud tukmaninah, genah, mernah, namun tadi bersihan ku si eta masjidna. Tunjukkan padaku di mana kuburna, jika na asep irama nyokot riritna tidie. Tapi beda sikap Nabi ke Abu Sufyan. Langsung diriduahi. Ini Nabi tuh bager, tapi kalau jelma munafik mah tayang power, kisah ini ada pada diri kita. Dan betul ada masjid, surat At-Taubah itu harus taubat, bukan harus dihancurkan masjidnya. Banyak masjid yang dikunci, enggak boleh umat Islam masuk. Resah mun aya dulur muslim. Maka ini inspiring, masjid TSB ini semua komunitas ada di sini dan Bandung enggak ada sekat, satu bersatu bersaudara. One finger tauhid movement, mudah-mudahan kemunafikan kita terkikis. Bagaimana indikasi kematian masjidnya? Nyata nu sepi, ukur kelompok tertentu, kehalangan kuplang. Gitu kan? Loba masjid nu kitu, mantap saya mah masjid lobaan casanana supaya masjid rame, minimalnya rame kudu ngecas gitu. Keren keren keren. Merinding saya nanginnya, yeun di tengah urang aya masjid nu kitu. Sampai konflik. Alhamdulillah. Kang janten naros? Ah iya. Janten kan? Punten. Da dialungkeun teu sopan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Coki dari Antapani. Ustaz, Antapani hungku ya. Ganu janjian. Iya ngarujukan nu kurban, Ustaz. Siap. Komite lepat tinu opat manhaj, manhaj aya hiji anu ngawajibkeun Hanafi atawa Wahabi Hambali komite lepat mah nya. Tilu sunah muakkadkeun hadis Rasulullah kumaha eta? Terus kadang-kadang kan? Oh, bab sunah. Bab sunah, nah mohon. Terus kadang-kadang kan nya heuleuna mah nu kurban teh banyak yang mampu tapi tidak mau. Ari poligami teu mampu tapi pada mau, teu naon sih? Tapi naonan juara. Gua suka kaya lo. Awas balikna. Tong dikeprokan dari Japati. Pamali keprok di masjid mah. Setelah akad sah tolong jangan dikeprokan ya. Kan gitu cek lebege. Karena ini sakral. Masalah kurban memang sunah muakkad, malah ancamannya berat. Barang siapa yang berkemampuan kurban lalu tidak berkurban, pilih matinya mau Yahudi atau Nasrani. Hiji. Barang siapa berkemampuan kurban tapi tidak berkurban, fala taqrabana musolana. Jangan dekat-dekat ke tempat sholat kami. Tempat sholat naon? Musolah letik ting. Seluruh bumi ini tempat sholat. Kecuali WC dan kuburan. Jadi untuk kurban, pada berkemampuan kurban, lalu tidak berkurban, terpantas cicing di dunia. Aslina diusir ku Allah. Saking pentingna kurban. Kan pengertiannya harus diluruskan. Kurban, malain mencit. Yang mencit, ya lain kurban. Jika kia. Ai Masjid Trans Studio Bandung, aliran tuh. Aliran, mata kurungge. Bener tuh? Mun ewa aliran, ma pak. Tapi faktanya di kita, nyebut aliran munawan. Mun parium dagoan sia ku urang di parapatan 5. Ongko parapatan tapi 5. Ya. Tah ieu abal-abal teh termasuk kata-kata ge geus loba nu abal-abal. Maka jangan terjebak. Saya melepaskan diri dari madhab. Da madhab urang mah Rasulullah. Rasulullah mah Allahumma maksakeun nepikeun ka kondisi pailit ge satu untuk semua. Ini untukku, ini untuk umatku dalam satu riwayat. Nu ulama teu teuing mah layutroku kulluhu layutroku kulluhu. Maka teh Ali Jabir menyatakan cukup satu ge untuk semua. Mun eueuh di urang terjebak tradisi bab kurban hiji sapi ku tujuhan. Bener teu? Menang teu tujuh sapi ku hijian? Balikeun ame teu tutung. Menang teu Rasulullah 100 ekor unta? 70 oleh beliau, 30 setan ada capek kuminantuna Ali. Menang teu hiji 7 sapi ku hijian. Saya bisa stres duit loba pangabutuh eueuh karena endorse kabeh nya. Tiba-tiba kurbana 7 sapi ku sorangan menang teu. Hey, maca hadis lain nambahan ilmu. Ternyata yang jadi kurban kita teh akan jadi kendaraan kita. Kebayang teu lamun sapi hiji ku tujuhan. Pesertana nini-nini hiji coba. Sok aa diharep cenah. Da mun nini diharep mah sieun disungkruk. Nini dipengker atuh ambung sieun labu. Ya nini digencet. Kan ngerinya. Jadi masalah sunah muakkad atau tidak, ini kewajiban yang ditekankan bagi orang yang sudah harta. Terus jangan terjebak dengan begini. Oh, sok gede kurban limosin teh. Gede teh cek saha. buka duit 1 juta, kenceleng ngaliwat ke jumaahan, cokot cepek, asupkan, gede letik. Letik. Urang buka duit cepek-cepena, kenceleng jumaat ngaliwat, asupkan, gede letik. Gede. Nah barangnya eta-eta kene, tapi nilainya beda. Tidia dibawa kali itu duit cepek eta, gede letik di ditu. Tuka belina nama. Jadi bukan masalah besar, maka Allah menyatakan dalam firman-Nya, bukan darah, daging, kuku yang Allah lihat ketakwaannya. Aikeun omsetna 4 miliar sabulan mah cik atuh mah nya kurbanna domba segede anjing. Jaba pilek. Peso dicabut ku panitia teh pingsan. Ini ada kategorinya kurban, hati-hati, ini harus dibahas khusus ini, kalau ada kesempatan bahas ini tentang kurban. Teu meunang kurban ku domba pilek. Berarti can kolot budak kene, ololeho. Terus tanya, ngarana sandesip lain. Mun sandesip dipencet ge pemain figuran karunya keluargana jadi teu boga usaha nya dan lain sebagainya. Jadi jangan terjebak dengan ritual yang sebetulnya bukan itu prinsipnya, tapi mencitna ieu lo pemirsa. Hayo mencit doma tapi dibere tukeran ku daging sapi lain mencit tukeran daging eta mah. Terus geus leutik hayang diaranan di epi-epeni. Pabeulitnya. Tah ieu manusia aba-aba teh ku persaksian. Usadu dimutakin galak sekali bab ini. Rek mi HP rek riweuh. Terus kenaon dipoto heula jeung sapi? Kenang-kenangan. Kan engke aya koper Yasin atuh. Nya. Ieu tong riweuh Yasin wala tu asir. Ya, terlepas dari madhab ini dan itu engke mau kurban karena lieur di. Ya, sudah kurban saja tahun ini. Berniat kurban? Ya, minimal kurban perasaan. Justru momen momen ini harus dimanfaatkan. Kurban tahun ini bagi yang belum dapat jodoh, ini kesempatan untuk kita mendapatkan tulang rusuk. Ya minimal rusuk doma ker. Next, next, next. Yang di sebelah sana warga. Aduh, punten. Kurang ngobrol weh heula da lami keneh nepina ge. Atas nepi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Salam. Jadi dari mana, Mang? Dari Dago. Dari Dago. Tapi bumi di Antapani. Di Antapani. Memang lain. Memang kompleks terbesar Asia Tenggara itu Antapani. Terus yang ini pertanyaannya, Wak. Dulu ada istilah ABS gitu ya. Asal Bapak senang. Nah, pada suatu saat kita seringkali dihadapkan pada dilema. Kita ingin mengungkapkan sejujurnya, tetapi di lain pihak kita mencoba menjaga perasaan. Begitu. Jadi ini baik di keluarga, mungkin meureun di tempat gawe oke gitu. Tak kumaha menyikapi, nah, kadangkala ada yang bersikap ya udah diem aja. Diem dipecat meureun. Oh, pendapat segala macam. Sekitu deh. Seterusnya cukuplah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maksud lo karena seorang yang ngarenghap ospek syariah dan begitu. Jadi menyikapi kenyataan yang ada di hadapan, sementara kenyataan itu tidak signifikan dengan keimanan dan perasaan. Kumaha? Saya dapat kasus waktu Ramadan, Ustaz kerpuasa tengah poe, sekarang 29 derajat ya tadi siang. Kalau Mekah lagi 52 derajat, hareudangna juara. Tiba-tiba puasa, puasa Julhijjah. Kekemu, kekahaja, kubumbu rendang. Sar kumaha hukumna sar keur puasa, kekemu, kubumbu rendang. Saya kan woles orangnya, teu nanaon ngananaonan. Nu jadi masalah lain kekemu, kubumbu rendang, namanya kekemuna sorangan, heuk ajak urang gitu. Emang mana hukum nu beuki komo gratis mah. Yang jawabnya harus syariah. Yang jadi masalah bukan berkumur-kumur dengan sesuatu yang memiliki rasa ketika puasa. Yang bahaya dari berkumur-kumur dengan sesuatu yang memiliki rasa, ada keinginan rasa ingin memiliki. Cie. Ini masalahnya berat. Digenggerekeun dunungan, teu digenggerekeun dosa. Cicing oge masalah. Maka ada 3 variabel tingkat keimanan. Mun iman kuat mah man ra'a minkum munkaran falyughayyir. Kalau kau melihat kenyataan dan itu tidak cocok dengan keimananmu, rubah dengan naon? Fabilisani, Bray. Salah. Kedua, pabiyadi dengan kekuatan. Mana tengah denge, cik aing salah sama. Tapi tiba-tiba pas nangtung jangkung, cicing. Nah, itu pabi kolbi. Fahuwa ad'aful iman. Menunya jelas, tapi mau enggak dikategorikan iman lemah? Yang minimal ngomong. Kan ayo babaturan ge. Misterius, ngomong, tapi sekali ngomong nyem duit kan liur gitu. Jadi ngomongnya sing proporsional. Ingatkan saja Pak, maaf tanpa mengurangi rasa hormat. Punten ya, orang munafik itu capek. Kita jangan munafik dengan tema kita malam ini. Ketika kejahatan ada nampak, disesuaikan aja kata-katanya bagaimana orang itu jadi sadar dan terajak untuk menjadi lebih benar. Punten, jangan ingin duit lalu menggigit. Jangan ingin ditolong lalu menggonggong. Jangan menjilat karena ingin dilihat. Nah Ustaz, karena hidup tak seanjing itu. Kenapa tisu laku? Karena cinta tidak pernah kemarau. Nyatakan saja kemampuan Anda. Pak, salah. Nu jadi masalah di Anda, takut dikeluarkan air rezeki mati Allah. Nah ini yang jadi capeknya orang munafik tuh. Jadi ABS, menjilat. Ya, capek. Yang baru suh lele takwae. Wantun gaduh tuh, wantun ulagulu, rezeki mati Allah. Gaji mati jelema, mun gaji menyebabkan kolesterol, mun rezeki mah jadi ibadah, mun gaji aya slip jeung stroke, nah mantak jelema nu lobang ada gaji sok slip jeung stroke, mun gaji buta mah, mun rezeki mah menyehatkan ya, rek rezeki rek gaji. Ya rezeki mah geus ka Allah gawena, jadi aya nu kasalahan tegur, tapi menegurnya yang harus mengajak bukan mengejek, harus membina bukan menghina. Ta eta nu kudu diajar teh ka Rasulullah, eta mah jana ulah ka Ustaz Epi. Berat. Ya, next. Yang dari ahwatnya ada yang mau bertanya? Ya, 1 2 3. Ya. Baik. Kumanya digosen wae gitu katanya. Di share it aja, di share it. Ya. Teh, ngacung lagi teh. Ya. Itu dulu ya, nanti operin ke yang belakang ya. Punten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana menyikapi seseorang yang mudah sekali melabeli orang lain itu munafik? Bagaimana menyikapi seorang yang Mudah sekali melabeli orang lain itu munafik? Yang mudah sekali melabeli. Oh, melabeli. Bedanya ya nak, lafalna melabeli jangan melabeli ya. Sekali dia ulangi, di Kang Daan kurang valid. Ceret biar ge, so melabeli. Si Kang, teh. Bagaimana menyikapi seseorang yang mudah melabeli orang lain itu munafik? Oh, ini bahaya ini. Munafik loh. Hukumnya seperti mengkafirkan, takfir, tahdir, mentahdir, takfir, mentakfir. Nuaman mah dahdir, mendahdir, cerita rean. Lu munafik, tapi ada kebijakan ulama munafik nu dimaksudku sundama lain munafik eta. Artinya nya geuleuh we mane mah pura-pura teu beuki padahal beuki gitu. Tapi ini kan bahasa syariah, enggak bisa dipakai main-main. Ya seperti gini. Bisa menurut apa? Menurut Anda apa artinya bisa? Bisa dapat seksama racun. Oke. Pajeng naon pajeng? Payu. Payung cek saya mah. Nah bisa jadi maqasidul labdi ala niyatil lafid. Maksud munafik di dunia itu munafik heureuy, munafik sosial atau munafik akidah. Yang bahaya itu munafik akidah. Nah, mana munafik itu bisa kembali ke dirinya. Karena Rasul tidak pernah menjazman seorang itu munafik sampai menitipkan ke ashabus sir. Hudzaifah al-Yaman tuh kapangih geus waktu nama. Hudzaifah nya sahabat anu sok jadi intelijensi siapa di sekitar sahabat yang munafik. Gak bisa, artinya semudah itu mana munafik bal, nya make bal dehnya melabeli. Jadi bahaya teh kalau dari sudut kaca mata syariat tauhid itu gak boleh. Entong nyebut munafik ke batur teh bising malik ka urang jiga gibah ngomongkeun batur. Kan geunahnya urang nyeri awak mun teu ngomongkeun teh. Kasih kebaikan orang itu kebaikan kita dipindahkan ke dia, kejelekan dia dipindahkan ke kita. Taeta nu paurma memercik air di dulang, terpercik muka sendiri gitulah. Sret kan beungeut sorangan gitu. Next. Assalamualaikum Ustaz. Saya mau bertanya tapi keluar dari tema enggak apa-apa. Asal jangan keluar dari masjid aja, kalau keluar dari tema enggak apa-apa. Ya. Kela. Ieu teh mik dituju ke mana tapi ieuna di mana? Ieu mikna di mana? Cing cung. Oh ya benar, berani ini benar ya. Dilanjutkan, mangga. Saya mau bertanya, kalau takdir dan nasib itu bedanya apa? Terus takdir itu bisa dirubah apa tidak? Udah. Ini riweuhnya jaba gandeng ngaji teh jaba pertanyaanna nu kieu, perbedaan takdir jeung nasib mah gampang atuh. Takdir mah ku teh, nasib mah ku en. Benar? Di mana salahnya saya? Ieu tong riweuhnya nanyakeun perbedaan takdir jeung nasib. Takdir mah ku teh dina hurufna geus beda, nasib mah ku en. Ai takdir bisa berubah, bisa ku doa. Hanya doa yang berubah. Itu kata Nabi, bukan kata Ustaz Epi, tapi dengan ikhtiar. Ya, munasib innallaha la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, tidak akan berubah nasib seseorang kalau dia tidak merubahnya. Maka urang teh Kang Daan diuk dia teh geus takdir ieu teh. Seperti daun satu jatuh dari satu pohon, kering dan basahnya Allah tahu karena banyak daun kering yang tidak jatuh. Siapa yang menciptakannya? Kang Daan dia teh geus takdir ieu teh. Tapi bisa dirubah pindah gerak. Maka bunuh diri itu takdir bukan. Takdir yang dipaksakan. Can waktuna mana emang mawatan sorangan. Biiznillah kalau Allah mengizinkan sok ngan neraka tempatna. Tapi ayah jelema hayang bunuh diri. Ayah can waktuna mah. Ngajeleng ka sumur kadon bubuk bujur. Dadeet sumurna. Paente ancurnya. Ngagantung mana di kusen. Kusen abobo. Ya, kadon cingket. Nges bubuk cingket deh. Anget. Kunaon eta jelema yang bunuh diri? Hese menang jodoh, frustasi. Aing mah rek optimis, tetep rek bunuh diri. Mentas jalan tol, mobilna aya sensoran teu jadi. Tuntuna ngajleng di jurang tah. Ngajleng di jurang, ternyata dihandap anu keur ngalaen teh, ninggal ngerana, ngik. Jadinya haroneam maot teh da panggih jang objek. Aye ah kunaon frustasi teu menang jodoh abdi janda, kawin we. Aku tambah kamu kita teh, haroneam we maot teh. Da can waktuna. Tah, mung kan maot tadi mah hayang, enak mung. Kawin di Indiaan bulan madu balanya ka Borma, bakatku hot kene panganten anyar montas ge bari ciciuman katabrak duanana paeh tah. Sad maksudna naon ieu? Tiiran na koneng gede, pikiran na geus gede, takdir mah kitu. Maka dibagi dua variabelnya, biqadari khairihi wa hasarihi. Takdir itu ada yang baik, ada yang buruk. Kalau saya mah, menurut saya mah tidak ada takdir buruk, karena keburukan kalau kita cerdas menyimpulkan itu cara Allah. Misalnya orang bogoh kasih iyo di uudang tapi kadon kawin yang batur, itu buruk baik? Itu teh baik kalau kita ikhlas mah, itu cara Allah mengistirahatkan dari cinta yang salah. Ya, tapi tong lalina teuing istirahatna kesel. Ustaz, kumaha eta mun mantan ngondang datangan? Bukti kekuatan keimanan dari keikhlasan yang diajarkan. Komo nungondangna mantan bari nangap dangdutan mah naek kanu panggung. Pesen ka tukang elektron, "Mang, hiji lagu Kandas Evi Tamala." Terus ancurkeun jupa-jupana. Dan pertandingan terberat Agustus ini apa coba? Ngangkatan piring, perlombaan ngangkat piring di hajatan mantan, eta berat pisan hayangna ngabantingkeun wae. Terus ada olahraga yang terlarang, ini fatwanya udah keluar. Haram panjat pinang itu. Mestinya pinang dulu baru panjat. Jadi takdir itu bisa dirubah ya. So, next tukang daan lah. Da keluarga percuma macet. Nggak sih, emang ngobrol sok. Ke arah mana mic-nya sekarang? Cung, yang mau nanya Cung. Oh, daerah mana? Antapani atau Cicaheum? Ya. Ya, malam ini ada konspirasi Antapani juga. Teh, mic-nya udah dapat? Atas, Kang. Alhamdulillah. Mohon-mohon. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Padasuka. Wow. Wetan, mendominasi wetan. Iya. Sok kumaha teh? Punten bilih keluar di tema. Ustadz, kalau misalkan kurban itu uangnya dari hasil suami, insya Allah pahalanya untuk satu keluarga. Ya. Nah, kalau misalkan uangnya dihasilkan dari istri, itu gimana Ustadz? Apa pahalanya untuk istri saja atau kalau untuk suami? Tetap untuk keluarga juga atau gini? Misal, ini misal, sang istri merasa itu haknya sendiri. Apa dosa buat istri kah atau ya tetap pahala untuk istri gitu? Apa kita harus mengikhlaskan, oh ya ini niatnya untuk satu keluarga gitu? Gimana Ustadz? Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pasti, waalaikumsalam. Yang pasti Allah lain tukang kredit. Maaf akhirnya nyatet gitu. Ini contoh ya, konversi. Biar terbuka wawasan. Ada seorang anak datang ke Rasulullah, hadisnya mutafakun alaih. Anaknya berencana dengan ibunya tahun ini mau berhaji. Tapi tiba-tiba ajal ibunya tiba, wafat ibunya. Nisabnya sudah sampai. Lalu dibawa masalah ini ke Rasul. Ya Rasulullah, ibuku bernazar tahun ini mau haji. Nisabnya sudah cukup, ongkosnya sudah cukup. Tapi wafat ya Rasulullah, hajikan saja olehmu. Tapi hati-hati memahami hadis ini. Lain menang pahala tina haji anakna, tapi pahala dari hasil berkarya ibu selama hidupnya sampai anaknya bertauhid seperti itu. Masuk ke kategori wawalidun solihun yad'ulahu. Bab pahala mensolehkan. Paham ya? Nah sekarang istri berkurban. Siapa yang mendidik akidah istri nepi ka daek berkurban? Kalau suami berkurban, satu untuk semua. Apakah kalau istri berkurban, suaminya kebawa? Ada dalam hadis yang lain, mun istri maksiat, salakina kebawa. Tapi mun salaki maksiat, istrina moal kebawa. Tapi nuriwulnya ibu-ibu. Ayo urusan maksiat dibikin ka salaki, urusan kurban nya abi hungkul. Tak iya efek tina hompilah duaan-duaan anu siri kaluarkeun sakali jadi jangan perebut teman sepermainan teh iya. Maka ku anfusakum wa ahlikum nar. Maka sama ta'ala pabelit jeung atas nama kurban teh. Ya sekarang kalau pendidikan mah ya teh iya sekarang anak saya yang pertama Syakila. Ayah sekarang Ila mau kurban. Ya kurban nah, atas namamu saja cuma pendidikan. Tahun ini Najwa sok. Tapi sebetulnya ketika saya berkurban itu mencukupi. Yang jadi masalah di sini punya akidah mau berkurban teh di mana ieu teh? Maka kurban lain gagayaan. Maka saya tidak akan masuk ke wilayah pahalanya bagi siapa. Da Allah lain tukang kredit. Miskola darratin khairayyaro. Cuman keluarga itu keluarga yang keren saya pikir. Nepikeun kapas tabiku khairat. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Tapi tidak setiap kurban mencit. Dan tidak setiap mencit kurban. Ana rek kurban biasa mencit kerpailit usaha. Sanu dikurbankeunnya. Si bapak cukup umur ya. Pak, daripada membazir umur, Pak. Kan barama Ibrahim mencit anak, orang nyian suatu yuk, biar viral. Versi on the spot, enak bapak, anak mencit bapak. Entong eta ekstrim teuing. Menang teu mencit sebelum sholat id. Nyarek eta doma urang eta. Menang. Kan ulah yang disebut kurban. Mantak kedua aya ilmu, wala takfu malaisa laka bihi ilmu. Ulah ninggalkeun hiji perkara tanpa ilmu. Karena semua akan diminta pertanggung jawaban. Tong riwuh ku pahala lah. Rek kurban mah kurban weh. Jangan sampai berkurban tapi jadi korban. Nya. Saya paling nyeri hati emang daan. Mun jadi ustad usum kurban. kaluar teh hayang make niqab, hayang make cadar. Jelema melongga urang lain hayang ngaji, lain hayang salat, aya namanya usum kurban mah. Karena tahu ustad banyak dititipi hewan kurban, jelema pararesen. Sad kanyut cenah. Eh, betul. Ustad ieu mah maksudna engke kurban eta nitip. Sad cokor dipake keneh curang teh. Sad kulit. Kenapa konsennya harus? Saya lagi pipis di toilet pas ngurus kurban, katingang eta, nya etana doma. Aya daging hiber keur kieu mah. Hati-hati saat kurban, iblis entreup di daging. Hati-hati. Ini produk amanah, enggak boleh main-main ya. Hiji deui lah. Cepat hayang dahar. Satu lagi yang mana teh? Mic-nya udah sampai mana? Iya. Sambil nunggu mic sampai di penanya, kalau mau tahu tentang khusus pembahasan tentang kurban tanggal 29 nanti di ballroom Hotel Papandayan pada maghrib sama Ustadz Evi Effendi ya. Nanti pada maghrib tanggal 29 Agustus ya, jangan lupa. Dugi mana ya teh? Iya di dia di Abi. Oh alhamdulillah, sok mangga. Assalamualaikum Ustaz. Abi teh baru tumaras anu kajian pertama tadi sore masalah nikah. Oh yang di Al-Uhwah ya. Mohon. Terus sareng ayeuna nu sareng ayeuna ayeuna amun masalah nu pertama nu nikah kumaha lamun abi misalna kata bogoh ka hiji awewe. Misalkan apa nya? Misalkan heula Ustaz. Oh, misalkan. Misalkan anu bogoh ka hiji awewe, awewe eta teh nya dipaksa ku abi nikah. Dipaksa. Nya. Baik, baik dipaksake da misalkan. Oh nya, bener Ustaz. Oh. Jadi saya ada di deketan ka abi teh, ada di deketan ka abi teh kolotna. Dikawinkeun abi teh. Hari teh. Mohon. Keur misalkeun. Nya Ustaz misalkeun. Ya nanya nawe lieur ku mau ngajawab nya sok. Utahkeun heula kabeh. Terus terus mang terus hap dikotok. Nepi ka mana tadi? Kumaha mang? Nya dijodohkeun ka si si awewe teh aliman jeung abi teh. Jadi ber, jadi bermuka dua tapi ku abi teh diteruskeun we nikah teh. Kumaha teh Ustaz? Mohon. Tos jantan we nikah teh tapi keukeuh embungan keneh. Kumaha teh Ustaz kira-kira? Asik. Pak Ustaz lain curhat tapi mah bener ieu mah. Misalkeun gitu. Oh. Punten ya. Oke oke paham bang. Hiji mangsa satu ketika saya luang waktu anu ngajak ka Inggris, ka Moskow, mapai dunia, kan cowok endorse. Panggil jeung artis luar negeri, sampai tukeran nomor telepon, sampai diajak mondok di imahna. Ngaya ngaran baratnya, riberanya, sampai tuh apalun orang ustaz diajak kikituan. Pas etarek terjadi digeringkeun ku si mama hudang sia asar. Jadi orang teh teinit ka ditu teh ngan ngimpi gitu. Sok geura urang urut deui. Sat misalkan urang bogoh ka hiji awewe. Terus awewe eta teh dipaksa. Saya tidak terjebak dan dipaksa lagi ku cara misalkan. Berarti tidak ada kasusnya. Awewe teh embungeun tapi dikawinnya ku saya teh. Walaupun geus kawin embungeun. Rek hayangan belah mana awewe na ge eueuh. Jadi subhanallah gitu. Jadi lebih jelas jadi jelaskeun ieu mah. Kamu dijelaskeun lieur saharea. Kemang ngobrolna di ditu mang. Kamar cai ame ti istirah. Mang, tapi misalkan aslina asli misalkan. Aslina ieu mah tad bohong, aslina ieu mah bohong. Can-can terjadi ya. Jadi anu mah kudu diruqyah. Dikeruk pakai uya. So ah, berlindung dari keabal-abalan nih ada keren, ada doa. Saya sekali, semuanya sekali. menghindari fitnah kehidupan kematian yang di atahiyatnya ningan. Saya sekali semuanya sekali. Jadi bedanya tadi saya ngobrol sama Kang Daan di belakang, bedanya ujian dunia dengan akhirat memundunya di bejaan tanggal ujiannya, tidak dikasih tahu jawabannya. Tapi kalau urusan akhirat mah dikasih tahu jawabannya, tidak dikasih tahu tanggal ujiannya, karena kematian pun adalah ujian. Maka Allah menitipkan kepada Rasulnya satu doa sebelum salam. Allahumma yuk. Allahumma. Ya Allah. Ya Allah. A'udzubika. A'udzubika. Aku berlindung kepadamu. Min azabil qabri. Dari azab kubur. Wa min azabin nar. Dari percik api neraka. Wa min fitnatil mahya. Dari fitnah kehidupan. Wal mamati. Dan fitnah kematian. Wa min syarri. Fitnati. Masihid Dajjal. Dan dahsyatnya fitnah kejahatan Dajjal. Allahumma. Ya Allah. Janabna. Lindungi kami. Al-fitan. Dari segala fitnah. Ma dhahara minha. Yang nampak. Wa ma batan. Dan yang tersembunyi. Tema abal-abal kenapa ditutup dengan doa ini? Karena kejahatan orang munafik itu kejahatan yang terselubung dan sembunyi. Semoga Allah melindungi kita dari dahsyatnya kejahatan mereka. Allahumma inni a'udzubika min syarril fitnah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini penting bising poho karena bahaya mun poho. Besok hari Minggu. Ya. Subhanallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.